إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله، الحمد لله atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat yang tiada tara kepada kita. Allah yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, nikmat-nikmatnya kepada kita setiap hari. Kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar, mulai dari bangun di pagi hari sampai detik ini sudah tidak terhitung banyak dan besarnya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika mata masih bisa untuk melihat, pendengaran masih bisa untuk mendengar, lisan masih mampu untuk mengutarakan kata-kata, tangan dan kaki masih bergerak untuk beraktivitas. Satu di antara apa yang kita sebutkan tadi merupakan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Sungguh tidak bisa kita bayangkan apabila kita bangun di pagi hari tiba-tiba mata ini tidak mampu lagi untuk melihat, atau pendengaran tidak lagi mendengar suara apapun, atau lidah sudah kelu, tidak bisa lagi digerakkan untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan, atau tangan sudah tidak bisa lagi untuk digerakkan mengambil sesuatu, atau kaki yang tidak mungkin lagi untuk menopang bobot badan. La qaddarahullah, semoga Allah tidak takdirkan itu dalam hidup kita. Namun membayangkan itu terjadi akan melahirkan besarnya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah itu. Membayangkan kalau seandainya suatu pagi bangun tiba-tiba mata tidak bisa lagi untuk melihat, akan melahirkan besarnya rahmat mata. Membayangkan tiba-tiba bangun ternyata kaki tidak mampu lagi untuk dilangkahkan dan tidak mampu lagi untuk menopang bobot badan kita, melahirkan dan menghadirkan di dalam perasaan kita besarnya nikmat kaki yang telah diberikan oleh Allah di pagi ini dan masih diberikan oleh Allah di pagi ini. Semoga Allah tidak mencabutnya dari kita. Maka manusia dengan segala aktivitas yang dilakukan di permukaan bumi, tidak mungkin dia bisa lakukan aktivitas itu kalau dia tidak menggunakan rahmat dan nikmat dari Rabbnya yang tiada tara. Anda yang berprofesi sebagai guru, dosen dan yang lainnya, Anda bisa menjalankan kehidupan itu karena Allah berikan kita lisan. Seandainya seorang guru sudah kehilangan lisan, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, kita hendaklah senantiasa melihat organ tubuh yang Allah berikan kepada kita merupakan rahmat dan nikmat yang sangat besar, yang tidak akan mungkin kita bisa hidup senikmat hidup kita sekarang kalau seandainya Allah cabut salah satu di antara organ tubuh tersebut. Dan ketahuilah bahwa organ tubuh manusia bagian dalam lebih penting daripada organ tubuh manusia bagian luar, karena tanpa mata kita masih bisa untuk beraktivitas, tanpa telinga kita masih bisa untuk memahami apa yang diungkapkan oleh orang lain, tanpa lisan kita masih bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan walau dengan gerakan-gerakan isyarat. Akan tetapi tidak ada manusia yang bisa hidup dan menikmati kehidupan kalau Allah mencabut daripadanya nikmat jantung, nikmat paru-paru, dan organ tubuh bagian dalam lainnya yang sangat penting dan lebih penting daripada organ tubuh bagian luar. Ketika semuanya di pagi hari masih bisa berfungsi dengan baik, itu artinya rahmat dan nikmat Allah yang besar senantiasa meliputi kita, senantiasa datang dalam kehidupan kita, dan wajib untuk kita syukuri itu, dan wajib untuk kita lihat sebagai rahmat dan nikmat. Karena banyak orang melupakannya, banyak orang menganggapnya tidaklah rahmat dan nikmat. Banyak orang yang tidak memperhitungkan bahwa matanya adalah suatu yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah. Banyak orang yang tidak merasa bahwa lidahnya adalah suatu yang sangat besar dan rahmat yang sangat besar yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak orang yang tidak menganggap kakinya adalah sebuah rahmat dan nikmat yang besar. Demikian juga organ tubuh bagian dalam lainnya. Seorang muslim harus menghadirkan itu sebagai rahmat dan nikmat yang mungkin jauh lebih besar daripada sekedar nikmat harta dan yang lainnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan majlis kita ini yang masih membahas surat Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman, tentang sifat hamba-hamba Allah, sifat-sifat manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah. Dan kita masih berada pada ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama doanya kepada Allah ilah yang lain dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan hak, wala yaznun, dan hamba-hamba Allah itu tidak berzina. Syirik telah kita bahas dalam satu majelis, dan kemudian membunuh pun telah kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir di satu majelis. Dan datang giliran dosa yang ketiga, yang sifat orang-orang yang beriman menjauhi dosa tersebut, yaitu dosa zina. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah tabaraka wa ta'ala menyebut tiga dosa ini beriringan di dalam surat Al-Furqan, karena ini di antara atau bahkan dosa-dosa yang terbesar yang ada dalam agama kita, yang merusak tatanan kehidupan manusia. Agama Islam senantiasa memperhatikan kelanggengan, senantiasa memperhatikan kelestarian lima perkara yang disebut oleh para ulama dengan istilah ad-daruriyatul khamsah. Ada lima hal yang sangat urgen, yang sangat diperhatikan dalam agama Islam dan sangat dijaga oleh agama Islam. Ada lima hal. Yang pertama, agama. Agama Islam di dalam syariatnya bertujuan untuk menjaga agama di permukaan bumi agar tidak dirusak, agar tidak dihancurkan, menjaga kestabilan agama tersebut dan kelestarian agama tersebut. Dua, agama Islam menjaga dan memperhatikan nasab, keturunan. Yang ketiga, agama Islam selalu menjaga nyawa, yang keempat, agama Islam selalu menjaga akal, dan agama Islam yang kelima selalu menjaga harta. Ini yang dikenal oleh para ulama, bahwa agama Islam menjaga lima pondasi penting kehidupan. Yang pertamanya agama, nasab keturunan, jiwa, akal, dan harta. Islam datang untuk menjaga lima perkara ini agar tidak dirusak, agar tidak dihancurkan. Syariat datang dengan hal-hal yang membuat agama terjaga dengan baik, Dan hal yang paling menghancurkan agama di permukaan bumi adalah syirik. Sehingga dia diletakkan di dalam dosa besar yang pertama, yang paling besar. Dan hal yang paling merusak keturunan adalah zina. Dan hal yang paling merusak jiwa, nyawa manusia adalah pembunuhan. Sehingga ini adalah dosa-dosa besar. Makanya disebut di dalam surat Al-Furqan. Sementara hal yang paling merusak akal adalah khamar. Dan hal yang paling merusak harta manusia adalah pencurian. Dan semua itu diganjar dengan ganjaran-ganjaran berat dalam agama Islam. Pencuri dipotong tangannya, peminum khamar didera, dipecut, ...80 kali deraan, pembunuh dikisas, pezina dirajam, pelaku syirik dikeluarkan dari agama Islam, dihapuskan seluruh amal solehnya. Kalau dia tidak tobat menjelang wafat, neraka untuk selama-lamanya. Lihatlah bagaimana Islam menerapkan peraturan-peraturan penting ini semua untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Manusia membutuhkan keamanan nyawanya, hartanya, keturunannya, dan akalnya. Maka dosa-dosa yang merusak, aktivitas-aktivitas yang merusak semua ini diletakkan oleh Allah sebagai dosa-dosa besar dalam syariat Islam yang sangat mulia ini. Di dalam ayat ini, surat Al-Furqan, ada 3 di antara 5 dosa besar itu. 3 yang memporak-porandakan 3 hal yang sangat dijaga oleh agama Islam. Pertama, agama diporak-poranda oleh syirik. Kedua, nyawa dan jiwa diporak-poranda oleh pembunuhan. Dan yang ketiga, keturunan yang sangat dijaga oleh agama Islam diporak-poranda oleh zina. Maka sifat ibadur rahman bukan hanya menjauhi 3 dosa ini, tapi juga menjauhi dosa-dosa yang lain. Akan tetapi disebutkan oleh Allah 3 ini karena ini di antara dosa-dosa yang paling parah di dalam agama Islam. Dan pembahasan kita setelah selesai kita membicarakan dosa syirik, telah selesai pula kita membicarakan dosa membunuh, kesempatan kali ini kita berbicara tentang dosa zina. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki hikmah yang luar biasa, yang memiliki maksud dan tujuan yang luar biasa, telah mentakdirkan makhluk-makhluknya diciptakan berpasangan. Dan telah diberikan kecondongan untuk saling memiliki pasangan. Dan itu bukan hanya untuk manusia, namun untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala jumlah yang sangat teramat banyak. Termasuk di antaranya adalah kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa khalaqnakum azwaja." Kami ciptakan kalian makhluk-makhluk ini azwaja, berpasang-pasangan. Di antara makna berpasang-pasangan adalah makhluk-makhluk Allah, Allah ciptakan ada yang jantan, ada yang betina, ada lelaki dan ada wanita. Lalu kemudian diberikan kecondongan kepada pasangannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, "Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa." Telah dihiaskan kepada manusia kecintaan syahawatnya kepada wanita. Kita tahu syariat banyak berdiskusi dengan kaum laki-laki, di antaranya ayat ini. Hai kaum laki-laki, kalian telah diberikan hubbus syahawat kepada kaum wanita, menunjukkan bahwa pasangan laki-laki adalah wanita, dan di dalam jiwa laki-laki itu telah diberikan kecintaan menyukai kaum wanita. Demikian juga sebaliknya, kalau ini dibicarakan kepada kaum wanita, wahai kaum wanita, kalian memiliki pasangan hidup kaum laki-laki dan telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecintaan kepada pasangan itu. Dan inilah ciptaan Allah dan keinginan Allah untuk terwujudnya kesinambungan makhluk. Di atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia. Di awal surat An-Nisa Allah katakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa saja. Awalnya kalian ini adalah satu jiwa saja. Dan satu jiwa maksudnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Namun satu jiwa tidak melahirkan keturunan. Lalu Allah katakan, "Wa khalaqa minha zaujaha." Lalu Allah ciptakan pasangannya. Dan pasangan yang dimaksud adalah Hawa. Yang dijadikan sebagai pasangan Nabi Adam alaihi salam. Hawa adalah pasangan Nabi Adam dan diberikan kecintaan Nabi Adam kepada Hawa dan Hawa kepada Adam. Oleh karena itu dalam sebahagian obrolan manusia, kaum laki-laki disebut Bani Adam dan kaum perempuan disebut Banati Hawa. Atau juga kadang-kadang disebut dengan kaum Hawa. Maksud Hawa adalah Hawa istri daripada Nabi Adam alaihi salam. Dari adanya nafs yang pertama yaitu Adam alaihi salam dan diciptakan pasangannya, Allah katakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dan dari pasangan inilah Allah tebar luaskan, batha minhuma, Allah sebarkan, Allah tebarkan, Allah perbanyak di permukaan bumi rijala, lelaki yang sangat banyak, nisaa, wanita yang sangat banyak. Dari adanya kehidupan yang berpasang-pasangan, maka terlahirlah kehidupan generasi berikutnya. Dan apabila kita mencermati, ini tidak hanya untuk manusia, tapi ini dimiliki oleh makhluk Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan pepohonan pun memiliki hal yang sama. Jadi kecenderungan dari kaum pria kepada kaum wanita kepada kaum pria, fitrah yang telah Allah letakkan di dalam ciptaannya. Yang fitrah itu tidak akan bisa dilawan dan tidak akan bisa ditentang. Oleh karena itu datang syariat yang menyalurkan fitrah itu dan bukan melawannya dan bukan menentangnya. Datang syariat Allah yang mulia setelah hikmahnya yang luar biasa dalam penciptaan, syariat nikah. Karena Allah yang maha tahu, Allah yang maha pencipta telah menciptakan di dalam jiwa manusia kecondongan kepada pasangan, Allah pun menurunkan syariat yang mana fitrah ini berjalan sesuai dengan fitrah yang telah diciptakan Allah tersebut. Oleh karena itu agama Islam membenci usaha manusia untuk melawan fitrah ini. Sebahagian manusia melawan fitrah berpasang-pasangan ini. Bagi mereka, manusia suci tidak boleh mendekati pasangannya. Maka yang laki-laki tidak boleh menikah dan wanita tidak boleh juga menikah. Inilah yang di dalam agama Islam dikenal dengan rahbaniyah, kependetaan yang disebut di dalam surah Al-Hadid. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan kependetaan yang telah mereka buat-buat sendiri hukumnya yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Disebutkan bahwa umat Nabi Isa alaihi salam penerus mengarang-arang hukum kependetaan. Apa itu hukum kependetaan? Bahwa manusia suci yang ingin menjadi manusia suci tidak boleh memiliki pasangan hidup, harus melajang dan membujang. Tidak boleh menyalurkan fitrahnya. Maka ini dibenci dalam syariat Islam. Karena syariat Islam, syariat yang sesuai dengan fitrah, Allah menurunkan syariat, pengaturan hukum yang sesuai dengan makhluk ciptaannya. Dan ketika usaha untuk melawan fitrah itu terjadi, dicela oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian halnya juga dengan tiga orang sahabat yang datang bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang di antaranya mengatakan, "Amma ana fala atazawwajun nisa." Adapun saya tidak akan menikah dengan kaum wanita. Saya akan tinggalkan pernikahan. Maksud meninggalkan pernikahan bukan sekedar tidak menikah, tapi maksud meninggalkan pernikahannya supaya dia memiliki waktu yang lapang untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak mempunyai tanggung jawab di belakangnya yang senantiasa harus dia pikirkan terus, harus dia ayomi terus, harus dia nafkahi terus, harus mengambil sebahagian besar daripada perhatiannya, sebahagian besar daripada usahanya, sebahagian besar daripada waktunya, sehingga waktunya sangat lapang untuk Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Apabila sekedar ini saja yang kita lihat, maka ini adalah niat yang suci, yang luar biasa. Apakah disenangi oleh agama Islam? Jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan, "Wa atazawwajun nisa," saya menikahi kaum wanita, agama ini sesuai dengan fitrah. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Inilah dasar diturunkannya syariat nikah. Di dalam agama yang sesuai dengan fitrah. Dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala telah memfitrahkan manusia di atas fitrah, dan Allah turunkan syariat yang tidak bertolak belakang dengan fitrah tersebut. Maka fitrah itu wajib untuk disalurkan melalui jalur yang telah Allah sahkan, bahkan Allah suruh. Maka fitrah itu wajib dilampiaskan di jalur yang diresmikan dalam syariat, bahkan diperintah. Dan di dalam perintah penyaluran fitrah tersebut, Allah letakkan pahala-pahala. Sehingga Allah di dalam syariatnya yang mulia tidak menzolimi hamba-hambanya. Tidak menzolimi hamba-hambanya. Karena dia syariatkan syariat yang sangat tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu, yang berjalan seiring selaras dengan fitrah yang telah Allah ciptakan. Makanya di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran Allah mengatakan agama Islam ini fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha. Tegakkan wajahmu di atas agama yang lurus ini, agama yang turun dari Allah. Fitratallah, ini adalah fitrah yang telah diciptakan Allah. Allati fatarana nasa 'alaiha. Yang telah Allah fitrahkan manusia di atas fitrah ini. Maka agama Islam adalah agama fitrah yang tidak bertolak belakang dengan apa dan bagaimana manusia itu sendiri. Akan tetapi syaitan memanfaatkan keberadaan fitrah di dalam tubuh manusia tersebut, menunggangi fitrah itu untuk mencampakkan Bani Adam ke neraka. Untuk menggelincirkan Bani Adam ke dalam hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. maka syaitan dengan seluruh pengikutnya akan berusaha menanamkan kepada manusia nikah itu berat. Nikah itu berat. Nikah itu penuh dengan beban dan tanggung jawab. Nikah itu penuh dengan pertengkaran, perdebatan. Nikah itu penuh dengan kewajiban. Sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, ini dimasukkan ke dalam pikiran kaum muslimin. Perlahan tapi pasti kaum muslimin memahami pemahaman yang mereka inginkan bahwa nikah itu berat. Nikah itu tidak enak. Nikah itu beban dan tanggung jawab. Nikah itu bukan perkara yang padahal Allah mengatakan nikah itu ketenangan. Nikah itu cinta dan kasih sayang. Hal yang nikmat dan lezat. Allah mengatakan di dalam surat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum yang selalu kita lihat di dalam undangan-undangan pernikahan dituliskan maknanya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa diciptakan itu? Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram berada pada pasangan kalian. Ketentraman diletakkan oleh Allah dalam pernikahan. Sekedar itu saja tidak. Lalu Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Lalu Allah tumbuhkan di dalam hati kalian terhadap pasangan kalian cinta dan kasih sayang, rahmat dan kecintaan. Inilah Allah yang mengetahui kita dan penciptaan kita, mengetahui kita dan apa yang dibutuhkan oleh kita, menciptakan jiwa kita dan mengetahui apa yang membuat ketenangan dan ketentraman jiwa itu. Dan ini yang diserang oleh orang-orang kufar, tentara-tentara iblis dan syaitan. Sadar atau tidak sadar, mereka menanamkan itu dalam ungkapan-ungkapan mereka. Lihatlah ketika mereka mengungkapkan seseorang yang memilih untuk menikah. Ungkapan mereka, cintanya telah berlabuh. Ya atau tidak? Ini adalah ungkapan halus yang menandakan bahwa apabila telah ada pernikahan, tidak ada lagi yang namanya cinta. Cinta telah berlabuh. Dia tidak bisa lagi berlayar. Yang ada setelah itu tanggung jawab. Adapun cinta berlayarnya sebelum pernikahan, maka cinta itu berkelana ke sana dan kemari, berjalan kian kemari, ke utara, ke selatan, ke barat. Ini dia perahu cinta sedang berlayar. Namun kalau dia sudah menikah, cintanya sudah berlabuh, mati sudah cinta itu. Yang ada di balik pernikahan itu bukan lagi cinta, tanggung jawab, beban. perlahan tapi pasti masuk. Sehingga kaum muslimin, lihatlah, menunda pernikahan, mengakhirkan pernikahan, karena mulai tumbuh di dalam jiwa mereka bahwa pernikahan itu berat, gak mudah, gak gampang. Pernikahan itu rasanya hidup di dunia ini lebih nyaman kalau gak ada yang nunggu kita di rumah, gak ada yang nanya-nanyain kemana kita pergi, gak ada. Gak ada yang SMS, bang, ada di mana sekarang, lagi kemana, kapan pulang. Mereka undur pernikahan. Apa yang terjadi setelah diundurnya pernikahan itu? Yang terjadi adalah tidak adanya tempat yang halal untuk melampiaskan fitrah. Sementara fitrah itu bergejolak. Seiring dengan bertambahnya usia dan bertambah matangnya umur, semua itu mereka lakukan untuk menjerat manusia lari kepada dosa zina. Ditambah lagi mereka pun melapangkan sarana untuk perzinaan itu. Maka terjadilah perzinaan dalam jumlah yang banyak, dikarenakan banyaknya orang yang lari daripada pintu pernikahan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, akhirnya kehidupan manusia amburadul. Karena apa? Karena dosa yang satu ini. Dia merusak tatanan nasab manusia, karena akan lahir orang-orang yang tidak memiliki keturunan yang sah. Dia merusak rumah tangga, karena kebiasaan berzina sebelum berumah tangga tidak akan mati. Apabila dia berumah tangga setelah kebiasaan itu, dan semua kita tahu bagaimana bahaya perzinaan akan merusak pondasi rumah tangga kita, sehingga rumah tangga hancur. Kalau rumah tangga hancur, hancur umat Islam. Karena kekuatan umat Islam itu dibangun di dalam rumah tangga. Makanya agama Islam menilai seseorang lelaki itu sukses atau tidak sukses bukanlah ketika lelaki itu menjadi presiden, bukanlah ketika lelaki itu menjadi gubernur, bukanlah ketika dia menjadi komisaris utama, direktur utama dan semacamnya. Di dalam agama Islam, lelaki itu baru dipandang sukses apabila dia sukses di rumah tangganya. Karena dia adalah pilar kekuatan umat Islam, rumah. Oleh karena itu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum laki-laki untuk lebih betah di rumah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan wal yasa'aka baituk, hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Lapang maksudnya bukan luarlah rumah kita itu kita bangun di atas tanah dan ukuran 50 kali 60 meter. Bukan itu. Akan tetapi rumah hendaklah menjadi tempat yang nyaman, yang paling disukai oleh seorang suami dibanding tempat-tempat yang lain. Dia lebih tenang di rumah. Dia lebih senang berada di rumah. Jiwanya lebih betah di rumah. Jiwanya lebih tenang di rumah. Kalau itu untuk kaum laki-laki, apalagi kaum wanita. Lebih lagi, wanita itu disuruh untuk di rumah. Tidak hanya sekedar menyuruh wanita itu untuk merasa rumahnya lapang, bahkan wanita itu kata Allah, berdiamlah kalian di rumah kalian wahai kaum wanita. Dalam surat An-Nur Allah katakan wa qarna fi buyutikunna, berdiam dirilah kalian di rumah kalian wahai kaum wanita. Kembali iblis dan bala tentaranya ingin membuat kaum laki-laki lebih betah di luar rumah dibanding di rumah, sebagaimana mereka ingin selalu membuat kaum wanita keluar daripada harus tinggal di rumah. Semua itu untuk apa? Menjerat manusia kepada dosa zina. Apabila laki-laki telah lebih senang dia berada di rumah, di luar rumah dibanding di rumah. Apabila seorang wanita telah banyak di luar rumah dibanding di rumah, secara hukum umum manusia akan masuk ke dalam dosa zina. Jangan berkata tidak Ustaz, saya bekerja dari gadis sampai sekarang di luar rumah tidak ada zina. Boleh jadi ada 1-2 orang yang selamat. Tapi hukum di dalam agama Islam tidak dilihat dari 1 dan 2 orang yang selamat, tapi dilihat dari angka mayoritas. Oleh karena itu, menyelamatkan pondasi rumah tangga, mengamankan dan menyamankan keadaan di dalam rumah tangga, dialah hal yang akan melawan dosa zina. Kepada para suami diperintahkan untuk bertanggung jawab penuh memimpin rumah tangganya dan berbuat baik kepada keluarganya, menjaga agama mereka, menjaga akhlak mereka, dan kepada istri juga diperintahkan untuk menciptakan kenyamanan itu di dalam rumah tangganya. Ketahuilah bahwa apabila suami sudah tidak betah di rumah, itu sudah merupakan sebuah indikasi akan terjadinya hal yang akan merusak pilar rumah tangga ini. Dan ini adalah tugas berat kaum wanita. Sadar atau tidak sadar, bagaimana dia menciptakan kenyamanan di rumah tangganya, yang akan membuat suaminya betah di rumah. Kembali kita kepada zina. Allah tabaraka wa ta'ala ketika melarang dosa yang satu ini, yang merusak pilar nasab, yang merusak rumah tangga, yang merupakan pilar-pilar kekuatan agama Islam dan umat Islam, tidak hanya melarang itu saja, tapi melarang seluruh yang akan mengantarkan kepada dosa zina. Semuanya tanpa terkecuali. Oleh karena itu larangan berzina dalam agama Islam adalah wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Bukan hanya sekedar berzinanya yang terlarang, apapun hal yang akan mendekatkan kepada zina terlarang. Dengan firman Allah, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Apapun sarana menuju itu diharamkan oleh syariat dengan ayat ini. Maka perhatikan seluruh hal yang bisa membuat manusia terjerat ke dalam zina, semuanya haram dengan ayat ini. Hal yang langkah pertama yang akan mendekatkan manusia kepada zina adalah pandangan mata. Maka pandangan mata pun diharamkan di dalam syariat. Diharamkan kaum laki-laki melihat aurat kaum wanita, dan juga sebaliknya. Diharamkan kaum laki-laki menatap wanita dengan syahwat dan sebaliknya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan kalian, jaga kemaluan kalian. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yahfadhna furujahum. Katakan kepada kaum mukminat, hai kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian, jaga kemaluan kalian. Seorang wanita berpakaian lengkap bahkan bercadar ditatap oleh seorang laki-laki dengan syahwat, haram. Dengan ayat ini, seorang lelaki dengan aurat yang tidak ada tertutup sedikit pun, mungkin berjubah, berserban, berpakaian lengkap, ditatap oleh wanita dengan syahwat, haram. Dengan ayat ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Kalau itu saja haram, apatah lagi dengan membuka aurat, apatah lagi dengan hal-hal yang akan mengundang syahwat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari mana adanya para da'i dan mubaligh yang berani mengatakan pacaran itu halal? Kalau saja menatap dalam agama kita diharamkan, lalu kemana dia akan mencari penghalalan sesuatu yang telah memporak-porandakan kehidupan manusia di zaman kita sekarang? Yang telah merusak kehidupan manusia kaum muslimin, baik yang belum berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga di zaman kita sekarang. Yang belum menikah dirusak dengan pacaran, yang sudah menikah pun dirusak dengan pacaran. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu halal? Na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, langkah pertama syaitan yang menjerumuskan, yang akan menjerumuskan manusia ke dalam perzinaan adalah pandangan mata. Maka pandangan mata pun diharamkan dalam syariat. dan dia masuk ke dalam ayat wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Dan lelaki, wanita yang serius untuk menjaga kemuliaan dirinya daripada perzinaan, dia harus serius menjaga pandangan matanya. Kalau pandangan matanya telah lepas, ada kemungkinan syaitan akan melangkah kepada langkah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai memasukkannya ke dalam dosa besar yang ada dalam agama Islam ini. Dan apabila itu terjadi, hukuman dalam agama kita berat. Kalau yang melakukannya orang yang belum berumah tangga, dia harus didera cambuk 100 kali deraan. Setelah itu disuruh minggat dari kampung minimal 1 tahun. Diasingkan dari negerinya, suruh pergi merantau. Suruh pergi ke negeri orang, jauh dari keluarganya, jauh daripada masyarakatnya, jauh daripada orang-orang yang ia cintai, dari sahabat-sahabatnya. Dan itu hukuman berat. Jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Dan apabila itu terjadi pada orang yang sudah berumah tangga, hukumannya adalah rajam. Ar-rajmu ar-rumyu bil hijarati hatta al-maut. Dilempar dengan batu sampai mati. Hukuman berat ini diterapkan di dalam syariat Islam untuk menjaga kelestarian nasab, untuk menjaga kelestarian rumah tangga, untuk menjaga kelestarian kenyamanan hidup dan kebersihan nasab manusia. Dan menentang hukum ini akan merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan nasab. Makanya negara-negara yang tidak peduli dengan hukum ini, bisa kita lihat, termasuk di negeri kita ini, bagaimana rumah tangga yang telah banyak rusak, bagaimana nasab yang telah banyak rusak, bagaimana kehancuran melanda banyak rumah tangga disebabkan hal tersebut. Namun apabila hukum Islam ditegakkan, syariat Allah tabaraka wa ta'ala dikibarkan, akan terjadi kenikmatan di dalam kehidupan, kelestarian di dalam nasab, dan kenyamanan di rumah tangga. Hal yang paling banyak dikeluhkan oleh kaum wanita adalah orang ketiga. Walaupun sebahagian malah terbalik, kaum laki-laki yang mengeluhkan itu. Namun intinya adalah inilah dosa yang banyak memporak-porandakan kehidupan di rumah tangga. Akhirnya sang istri hidup di rumahnya tidak ada hati dalam rumah itu. Sang istri hidup di rumahnya dalam sebuah beban mental yang sangat besar di rumah itu. Akankah dia fokus mengurus anak-anaknya? Akankah dia bisa fokus beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Akankah dia bisa beribadah dengan baik, merawat anaknya dengan baik, melayani suaminya dengan baik? Setelah terjadi dosa itu dan diketahui dosa itu di rumah tangga, hilang. Mulai istri itu berpikir lari dari rumah tangga, atau teruskan di atas penderitaan yang luar biasa. Ada keinginan untuk keluar dari jalur rumah tangga, bercerai, namun ditakut-takuti lagi oleh, bisakah saya nanti dapat penggantinya yang lebih baik? Apakah ini tidak membuat citra saya menjadi buruk di tetangga, masyarakat? Bagaimana dengan nasib anak-anak saya ke depan? Akhirnya maju kena, mundur kena, dan tidak jarang orang akhirnya hidup pasrah, menyerah kalah, terjadilah apa yang akan terjadi. Tidak ada rasa nikmat hidup di rumah tangga yang telah hancur dengan terjadinya perzinahan ini. Bagaimanapun mereka untuk merakitnya kembali dan merajutnya lebih baik, dia tidak akan pernah sebaik sedia kala. Oleh karena itu, bagaimana Islam memperhatikan hal ini sedini mungkin dengan mempermudah pernikahan. Mempermudah pernikahan, agama Islam mempermudah pernikahan supaya jauh umat Islam dari perzinahan. Kata Nabi tentang mahar, afdalul muhuri aisaruha, mahar yang paling afdal, yang paling ringan, yang paling enggak mahal, yang paling mudah. Ini mahar yang paling afdal. Alhamdulillah kalau itu di negeri kita ada. Mahar di negeri kita enggak mahal-mahal, seperangkat alat sholat. Ya, 150.000. Dua, mempermudah resepsi pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aulim walau bisyah." Lakukan walimah walau hanya menyembelih seekor kambing. Seekor kambing harganya cuma 1 juta. Berarti walimah bisa dengan 1 juta, 2 juta dengan lauk pauk yang lain selesai walimahan. Enggak perlu berat-berat. Kalau itu ditanyakan di negeri kita sekarang, sudah keluar jalur. Memang mahar di negeri kita murah, tapi pernikahan walimah di negeri kita rumit. Kalau 2 juta Ustaz, untuk sewa tenda aja gak cukup. Baru sewa tenda gak cukup, itu baru tenda tanpa kursi Ustaz. Dimewah-mewahkan, harus seperti ini pola pernikahannya, harus ada ini, harus lengkap dengan ini dan segala macam. Akhirnya yang mampu alhamdulillah, yang tidak mampu yang rumit, pinjam sana, pinjam sini. Tidak juga, tidak jarang orang sampai pinjam ke tempat-tempat rentenir. Akhirnya setelah pernikahan sibuk mikirin utang. Rusak rumah tangga setelah pernikahan karena mikirkan utang. Nah, maka Islam tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwalimah dengan hanya buah kurma. Tamu-tamunya diundang, sampai di rumah dikasih buah kurma, pulang. Itulah walimah Nabi kita tercinta SAW. Walimah apa adanya, seberapa ada, seberapa mampu, seberapa kuat, seberapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga jebakan syaitan adalah mempersulit mahar dan mempersulit walimah. Supaya lengkap beban beratnya pernikahan di dalam jiwa manusia. Di sebagian negeri itu mahar itu enggak tanggung-tanggung. Di sebagian negeri, dan itu terkenal di beberapa kawasan di belahan bumi ini, mahar di negeri mereka tinggi luar biasa. Sehingga lelaki itu harus, memang harus untuk mahar itu berhutang kiri dan kanan, kecuali dia mempunyai ayah yang konglomerat dan yang lainnya. Sehingga terjadinya penguluran pernikahan karena untuk mengumpulkan biaya untuk pernikahan. Dan yang lainnya didera oleh resepsi pernikahan yang harus mahal. Padahal dalam agama Islam tidak, dimudahkan semudah-mudahnya. Semua itu untuk menjaga kelanggengan pernikahan, dan setelah kelanggengan pernikahan itu menyerang perzinaan di dalam tubuh umat Islam. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat ibadur rahman menjauhkan dirinya daripada syirik, menjauhkan dirinya daripada membunuh, dan menjauhkan dirinya daripada perzinaan. Wajib bagi kita untuk berusaha menciptakan, terkhusus bagi yang sudah berumah tangga, kenyamanan di rumah. Suami menciptakan kenyamanan di rumah, istri menciptakan kenyamanan di rumah tangganya, agar masing-masing litas kunu ilaiha, nyaman ketika berada di samping orang yang telah Allah jadikan pasangan hidupnya. Dan bagi yang belum menikah, kalau dia khawatir akan jatuh dalam perzinaan, tinggalkan dunia, masuk dunia pernikahan. Wallahu ta'ala alam. Semua itu agar kita bisa mewujudkan sifat ibadur rahman dalam kehidupan kita, dan kemudian dengan sifat ibadur rahman kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan berbahagia ini dapatkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, menambah ilmu kita, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan syirik, menjaga dirinya dari perbuatan pembunuhan dan perzinaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama, mohon nasihatnya dan sarannya. Pak Ustadz, beberapa hari lagi adik kandung saya melangsungkan pernikahan. Yang di sana ada musik-musik dan mungkin maksiat lainnya. Pesta tersebut akan dilakukan di rumah orang tua saya. Mohon saran apakah saya datang atau tidak, karena saya tidak ingin melukai hati orang tua. Dan apa kata-kata yang harus saya katakan jika saya tidak datang? Memang ketika berhubungan dengan keluarga, apalagi yang kandung, hal ini merupakan suatu hal yang memang beban mental bagi kita yang telah mengetahui haramnya musik. Yang pertama yang saya sarankan kepada saudari kita yang bertanya, bahwa terjadi atau tidak terjadinya musik nanti di dalam acara resepsi pernikahan, yang jelas sekarang kita berbicara dan mengungkapkan bahwa musik itu tidak boleh. Usulan saya, pernikahan jangan pakai musik. Usulkan terus, ucapkan sebelum dia terjadi. Lalu jangan kemudian kita berhenti berbicara karena kita sudah frustasi, gak mungkin saya bisa. Bisa gak bisa bukan urusan kita. Bisa atau tidak bisa bukan urusan kita. Urusan kita menasihati. Sebelum itu terjadi, sampaikan. bahwa musik ini diharamkan dalam agama Islam. Ini dia bukunya, ayat-ayat dalam hadisnya jelas di sini. Usulan saya sebagai kakak kandung, sampaikan kepada orang tua kita, wujudkan pernikahan di atas ridho Allah. Kalaulah pernikahan sudah diawali dengan suatu yang tidak diridhoi Allah, saya khawatir kedepannya perjalanan rumah tangganya juga banyak hal-hal yang tidak diridhoi Allah terjadi. Lakukan itu semaksimal yang bisa kita lakukan. Nasihati dulu. Siapa tahu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hati yang kemudian terbuka. Siapa tahu orang tua juga mengatakan, saya juga gak suka musik-musik keras-keras itu, sakit jantung saya. Misalnya, berarti kita dapat dukungan dari orang tua kita untuk kemudian tidak mengundang musisi ke rumah kita, mengundang musik ke acara pernikahan kita, adik kita, keluarga kita. Sehingga kalau itu Allah mudahkan, alhamdulillah, pernikahannya tanpa musik dan kita juga bisa menjalankan bakti kita kepada orang tua dengan menghadiri dan sibuk di acara pernikahan tersebut. Ya, jadi jangan berhenti menasihati. Lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Kalau sudah kita menasihati, adik kita kita nasihati, melalui orang tua kita usulkan, qadarallah, Allah takdirkan di hari H musik tetap terwujud. Apakah haram bagi kita datang? Jawabannya, haram bagi kita datang kalau kita menikmati musik. Haram bagi kita datang kalau kita menikmati apa? Musiknya. Dan tidak haram bagi kita ada di rumah orang tua kita yang ada acara resepsi pernikahan itu kalau kita tidak menikmati musiknya. Terdengar Ustaz, iya terdengar, tapi jangan didengar. Karena antara mendengar dan terdengar, agama kita membuat hukum yang berbeda. Kita tidak berdosa atas apa yang kita dengar, yang terdengar, dan kita baru berdosa atas apa yang kita dengar, kita mendengarnya. Kalau terdengar tidak dosa. Ini harus difahami. Kalaulah di seluruh tempat yang ada musiknya, umat manusia diharamkan ke sana dan tidak boleh ada di tempat itu, maka berhenti seluruh kehidupan kita sekarang ini. Keluar kita sedikit, ada musik, kemana kita pergi? Masuk ke pasar, ada nyanyian, harus lari dari pasar, kemana kita pergi? Ke mall, oh lebih lagi. Masuk kita rumah, terdengar musik dari rumah tetangga, kemana kita pergi? Tinggalkan rumah kita, hidup di gunung. Hidup di gunung, orang gunung juga lebih parah lagi musiknya daripada orang kota. Jadi mendengarkan musik haram, terdengar tidak dinikmati, tidak menginginkannya, tidaklah haram. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tiga tingkatan. Dengan tangan dan kekuatan, dengan lisan, setelah itu dengan hati. Tunjukkan kita tidak suka, kita tidak berada di tempat itu, kita menjauh daripada areal musik itu, dan kita bekerja apa yang bisa kita kerjakan. Apalagi wanita, perbanyak di dapur, berbaur dengan piring, sendok dan yang lainnya, berbaur dengan lauk pauk dan yang lainnya, bisa kita lakukan itu insyaallah ta'ala. Malas juga mendengarnya, pasang headset, dengarkan qiraatul Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa bedanya wanita yang bercadar dengan yang tidak bercadar di hadapan Allah di hari kiamat nanti? Dan mohon penjelasannya dan dalil yang ada di dalam Al-Quran perintah untuk memakainya di dalam surat apa? Syukuran Ustaz. Soal apa bedanya di hadapan Allah nanti, saya tidak bisa menjawabnya. Namun pembahasan cadar dengan tidak cadar, ada dua pendapat para ulama. Sebahagian mengatakan bercadar menutup wajah itu wajib, dengan dalil dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna, jangan ia perlihatkan perhiasannya. Kata mereka, perhiasan wanita yang paling baik itu wajahnya, maka dia wajib ditutup. Yang paling menarik dari wanita itu wajahnya, dan dia wajib ditutup. Kalaulah tangan saja, kalaulah kaki saja yang tidak lebih menarik daripada wajah, wajib untuk ditutup, apalagi wajah. Dan mereka berdalil dengan hadis-hadis bahwa wanita di zaman Rasul memakai cadar, sehingga ketika musim haji Nabi mengatakan kepada kaum wanita, wala talbasul muhrimatu almar'atu an-niqaba wala quffazain. Wanita yang berhaji, yang berihram, tidak boleh dia memakai sarung tangan dan memakai cadar. Dan pendapat lain mengatakan cadar itu tidak wajib, namun dia hanya sunnat afdol. Wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat, bahwa cadar di dalam agama kita syariat, dan dia bukanlah hukumnya wajib namun afdol, dengan dalil wala yubdina zinatahunna, bukanlah perhiasan maksudnya perhiasan, namun pendapat yang paling kuat tentang makna wala yubdina zinatahunna adalah tempat-tempat perhiasan, mawadhi'uz zinah. Yang tidak boleh diperlihatkan itu bukan perhiasannya, akan tetapi tempat-tempat perhiasannya. Di telinga, di leher, di lengan, di pergelangan kaki. Adapun wajah bukan tempat perhiasan. Kemudian berdalih dengan hadis-hadis yang di dalam hadis itu terlihat di zaman Rasul ada wanita yang tidak pakai cadar, terlihat wajahnya. Di musim haji seorang wanita Khuz'amiyah bertanya kepada Nabi SAW, dan wanita itu dalam hadis disebutkan wajahnya cantik. Kemudian di belakang Nabi ada Fadl bin Abbas yang juga wajahnya tampan, artinya terlihat wajah wanita itu. Kemudian ketika Bilal bin Rabah bersama Nabi SAW mengambil infak dan sedekah dari kaum wanita, Bilal mengatakan datang seorang wanita bermuka merah melihat apa yang ada di wajahnya, menandakan ada wanita yang tidak memakai cadar di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu adalah hal yang haram, maka Nabi SAW akan tidak membiarkan haram ada di hadapan beliau. Maka cadar hukumnya wallahu ta'ala alam yang lebih kuat adalah syariat Islam dianjurkan namun tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan di dalam syariat. Yang melakukannya lebih afdol, lebih baik. Di sisi Allah, manusia akan dihisab sesuai dengan amalannya. Maka yang tidak bercadar dengan bercadar, pahalanya bercadar lebih banyak kalau dia ikhlas dalam cadarnya. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya yang lebih afdol dibanding ibadah-ibadah yang seperti itu namun tidak lebih afdol. Jadi itu saja di hadapan Allah soal cadarnya. Bukan berarti orang yang bercadar masuk surga, yang tidak bercadar masuk neraka. Insyaallah tidak. Bahkan sangat bisa saja, mungkin saja orang yang tidak bercadar malah masuk surga karena dia rajin beribadah, rajin berhenti daripada maksiat. Yang bercadar masih tetap melaksukan maksiat dan masuk neraka. Itu tidak tertutup kemungkinan, waliyadzubillah. Karena amalan masing-masing, dan Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Zahir tidak menunjukkan dia lebih mulia di sisi Allah, karena penilaian kemuliaan seorang di sisi Allah bukan zahir, dia bercadar atau tidak bercadar, dia berjilbab panjang atau tidak berjilbab panjang. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia daripada kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling sering menjalankan ibadah, hal-hal yang diperintahkan syariat, dan yang paling sering meninggalkan yang diharamkan syariat. Itu dia takwa. Istinabul nawahi wa fi'lul awamir, yang paling menjauhi larangan, yang paling berhenti daripada larangan, dan paling mengamalkan yang diperintahkan. Itu yang paling takwa, itu yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bercadar dan tidak bercadar bukanlah takaran kemuliaan di sisi Allah. Walaupun secara zahir ini lebih afdal dibanding ini, ini lebih banyak pahalanya dibanding ini secara hukum zahir, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya takarannya itu saja. Alhamdulillah yang ini sudah zahir lebih baik daripada ini. Kalau seandainya yang bercadar dalam batinnya juga lebih baik daripada yang tidak bercadar, maka dia lebih mulia di sisi Allah. Namun apabila yang tidak bercadar amal solehnya lebih baik dan kejauhan jadi maksiat lebih baik daripada yang bercadar, maka yang tidak bercadarlah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala, rabbul izzati wal jalalah wa rabbul jabarut wal malakuti wal kibriyai wal azamah, menuntun kita untuk bisa mewujudkan hal-hal yang diridhoi Allah dan meninggalkan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, sehingga di dunia kita diridhoi Allah, di akhirat kita pun dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.